Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, atau ringkasan penjelasan kitab Tauhid li fadilati syekh Al-Allamah Al-Syeikh Salih bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk pada dalil yang ketiga. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Rabbmu telah menetapkan, salam, kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Surat Al-Isra ayat ke-23. Lanjutan ayat, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin. Apabila kedua orang tuamu, atau apabila salah satu dari orang tuamu atau keduanya mencapai umur tua di sisimu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu mencela keduanya atau mencerca atau membentak. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Wa khfid lahumā janaḥa dhulli minar raḥmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā, dan ucapkanlah wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara aku di waktu kecil. Baik. Surat Al-Isra ayat ke-23. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan pada catatan kaki, fa'an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari sahabat yang mulia Abu Bakrah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Salasan, beliau menyebutkannya sampai 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. wajalasa wakana muttaki'an. Dan beliau duduk sambil bersandar faqal, lalu ia bersabda, ala wa qawluz zur. Ketahuilah dan juga ucapan palsu, persaksian dusta. Qala famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangnya, yakni mengingatkan dari ucapan dusta, sampai kita pun mengatakan semoga beliau diam. Maksudnya karena mereka sayang kepada beliau, kasihan, terus mengulang-ulang ucapan tersebut. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan hadis ini pada catatan kaki, sebab antara ayat dan hadis terdapat kemiripan, yaitu penjelasan tentang dua hak yang harus kita tunaikan. Pertama, hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, hak orang tua. Baik, kita masuk pada penjelasan Asy-Syaikh. Sebagaimana biasa, beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan makna kosakata. Qada, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qada, maknanya adalah amara wa wassa. Amara wa wassa, Allah memerintahkan dan mewasiatkan. Itu makna qada. Allah memerintahkan dan mewasiatkan, itu makna qada di dalam ayat ini. Wal muradu bil qada'i huna, dan yang dimaksud dengan qada, qada adalah apa namanya, masdar dari fi'il qada. Yang dimaksud dengan qada di sini adalah al-qada'u syar'i ad-dini. Qada syar'i ad-dini, qada yang sifatnya syar'i agama. La al-qada'ul qadari al-kauni, bukan qada yang sifatnya qadari kauni. Ini sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang pertama. Qada dan qadar itu sama. Takdir Allah atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi dua. Ada ketetapan syar'i dan ada ketetapan kauni. Sudah kita jelaskan ya, masih ingat kan perbedaannya? Ada beberapa perbedaan antara ketetapan Allah syar'i dan ketetapan Allah kauni. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketetapan Allah syar'i. Di sini dikatakan Allah telah menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kalau begitu, ini adalah qada syar'i, bukan qada kauni. Sebab diantara perbedaannya, qada syar'i itu kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Adapun qada kauni mesti terjadi. Qada kauni seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Itu kauni, semua pasti mati, tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Adapun di sini tidak terjadi kecuali kepada orang-orang yang beriman. Maka yang dimaksud di sini adalah qada syar'i. Baik. Faedah. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Dua kata ini. Kalau disebutkan bersama maka maknanya berbeda. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah maka maknanya sama. Jadi ada sebuah kaidah yang disebutkan para ulama, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila mereka berdua berkumpul, maka mereka berdua berpisah. Apabila mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berkumpul. Maksudnya apa? Kalau dua kata itu disebutkan secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama. Iya. Kalau disebutkan secara bersama, qadar dan qada, maka qadar itu bermakna ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang terdahulu, yang sudah Allah tuliskan. Sedangkan qada adalah realisasi dari ketetapan tersebut. Iya. Itu maknanya. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah, disebutkan qadar saja tanpa qada, maka sudah mencakup dua makna tersebut. Ketetapan Allah yang terdahulu dan ketetapan Allah yang sudah direalisasikan. Ini sama seperti iman dan Islam. Iman, kalau disebutkan secara terpisah dengan Islam, maka dia sudah mencakup makna Islam. Demikian pula sebaliknya. Tapi kalau disebutkan secara bersama, iman dan Islam, maka iman bermakna amalan-amalan batin, dan Islam bermakna amalan-amalan zahir. Tapi kalau disebutkan bersendirian, iman saja tanpa disebutkan Islam setelahnya, maka iman itu sudah mencakup amalan zahir maupun batin. Demikian pula, apabila disebutkan Islam tanpa iman, maka itu sudah mencakup makna iman, yaitu amalan batin dan amalan zahir. Baik. Rabbuka ar-Rabbu huwal Malik al-Mutasarrif. Rabbmu yang menetapkan adalah Rabbmu. Ar-Rabb itu artinya adalah penguasa yang mengatur. Alladzi rabba jami'al alamina bini'matihi. Yang mengatur seluruh makhluk dengan nikmatnya. Ini makna Rabb. Kalau mau lebih rinci, Rabb itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala adalah man ijtama'a fihi salasatu awsaf. Yang terkumpul padanya tiga sifat. Al-khalqu wal-mulku wa-tadbir. Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Itu makna Rabb. Al-khaliq, pencipta. Al-malik, penguasa. Al-mudabbir, pengatur. Itulah makna Rabb. Pencipta, penguasa, dan pengatur alam ini. Baik. Dan inilah asal makna rububiyah. Rububiyah itu dari kata ar-Rabb. Meyakini Allah sebagai Rabb satu-satunya. Tidak ada Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, dan Allah sebagai pengatur. Tiga sifat. Kok hanya tiga? Bagaimana dengan yang lain? Jawabannya, seluruh sifat-sifat Allah yang lain, yakni perbuatan-perbuatannya, sifat-sifat fi'liyah, sudah tercakup dalam tiga sifat ini. Allah, dialah yang menciptakan rizki. Dia pula yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Allah, dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Allah, dialah yang menciptakan kemanfaatan bagi hamba-hambanya dan kemudaratan bagi mereka. Dia pula yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Oleh karena itu, Definisi tauhid rububiyah yang lebih ringkas adalah ifradullah taala bi af'alihi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Kalau mau dirinci, ifradullah taala bil khalqi wal mulki wat tadbir, mengesakan Allah dalam penciptaan, dalam penguasaan, dan dalam pengaturan. Sekali lagi, tiga sifat ini sudah mencakup seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah bingung kalau kita membaca dalam salah satu kitab tauhid, makna tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Pada kitab lain, makna tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam tiga hal, yaitu dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Hakikatnya, tiga perkara ini sudah mencakup seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya, inilah makna Rabb. Sehingga mungkin pernah kita ingatkan, kalau Rabb diterjemahkan dengan Tuhan, ilah juga diterjemahkan dengan Tuhan, maka tidak pas. Enggak tahu mana yang cocok. Mana yang lebih pantas disebut sebagai diterjemahkan dengan Tuhan. Sebab makna Rabb dan ilah itu berbeda. Ar-Rabb adalah penciptamu, penguasamu, dan pengaturmu. Sedangkan al-ilah adalah sesembahan. Perbedaannya sangat mendasar. Rabb, tidak ada yang lain kecuali Allah. Sedangkan ilah, yang disembah oleh manusia banyak. Yang disembah oleh manusia banyak. Walaupun ilah yang hak, sesembahan yang hak, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka lebih baik kalau kita berbicara dengan orang yang sudah mengerti, enggak usahlah sebut-sebut kata Tuhan. Sebut saja Allah, ilah, atau Rabb, supaya maknanya tidak menjadi rancu. Iya, karena maknanya memang berbeda. Dan ini bisa membawa kepada penyimpangan makna. Seperti mereka yang menafsirkan tiada sesembahan kecuali Allah, penafsiran yang sebenarnya la ilaha illallah. Mereka tafsirkan dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Benar, tidak ada pencipta selain Allah, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Bukan makna la ilaha illallah. Kalau itu makna la ilaha illallah, berarti kaum musyrikin dahulu sudah beriman. Enggak perlu didakwahi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Maka sungguh mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kaum muslimin Allah sebagai pencipta dan kaum musyrikin Allah sebagai pencipta sama. Kalau begitu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kaum muslimin mengimani al-ilahul haq, sesembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Syekh, alladzi rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Allah, dialah yang memelihara seluruh makhluk dengan nikmatnya. Maka ini termasuk keyakinan seorang hamba, seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dengan segenap kenikmatan dari Allah. Itu makna Rabb. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Fatihah, setelah Allah mengabarkan kepada kita tentang rububiyahnya, disusul dengan pengabaran tentang sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah kabarkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb seluruh alam. Kemudian disusul dengan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menunjukkan bahwasannya rububiyah Allah dibangun di atas dasar kasih sayangnya. Iya. Sebab mampu menyiksa, mampu mengazab, mampu menimpakan kemudaratan, itu bagian dari rububiyah. Tetapi bukan di atas dasar itu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat rububiyah, tapi di atas dasar kasih sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu dicurahkanlah berbagai macam kenikmatan kepada mereka, tidaklah mereka diazab kecuali karena mereka telah melampaui batas. Iya. Maka di sini kita dapat suatu pelajaran yang besar, yang berharga. Rububiyah Allah dibangun di atas dasar kasih sayangnya, sehingga disebutkan dalam riwayat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku telah mendahului murkaku, mengalahkan murkaku. Kita meyakini Allah memiliki sifat murka, sifat marah, mengazab, tetapi sifat-sifat itu dikalahkan oleh sifat rahmatnya. Iya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memelihara seluruh makhluk dengan nikmatnya. Pelajaran lain yang penting yang bisa kita petik dari sini adalah seluruh makhluk berada di bawah rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Suka atau tidak suka, mau ataupun terpaksa, seluruh makhluk harus berada di bawah rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Makhluk diciptakan oleh Allah, mereka dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah. Tidak ada yang bisa menentang Allah. Kalau Allah sudah menentukan dia harus mati, maka dia mati. Kalau Allah menentukan seseorang mendapatkan kenikmatan, Allah berikan kepadanya suatu kemanfaatan, walaupun seluruh makhluk bersatu untuk menimpakan kemudaratan kepadanya, mereka tidak akan mampu. Demikian pula sebaliknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan seseorang untuk ditimpakan kepadanya kemudaratan, walaupun seluruh makhluk bersatu untuk membelanya, mereka tidak akan bisa membelanya. Seluruh makhluk terikat dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita pula dapat mengambil satu pelajaran yang besar. Kalau begitu mestinya seluruh makhluk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya kan begitu. Kalau orang berakal dia masih di bawah rububiyah Allah, dia masih makan rizki dari Allah, dia yakin dia diciptakan oleh Allah, dia yakin Allah maha mampu mengazabnya, mestinya kan dia harus beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Tetapi kenyataannya betapa ingkarnya manusia sehingga mereka berani beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan juga pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Perhatikan dalam ayat ini, kenapa Allah katakan Rabb, wa qada rabbuk, dan Rabbmu telah menetapkan. Kenapa Allah tidak mengatakan wa qada ilahuk atau wa qada Allahu, dan sesembahanmu telah menetapkan atau Allah telah menetapkan? Tetapi Allah sebutkan Rabb, dan Rabbmu telah menetapkan. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menetapkan? Penciptamu, penguasamu, yang selalu memberikan rezeki kepadamu, yang selalu menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepadamu, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, begitu banyaknya sampai kamu tidak bisa menghitungnya. Di sini mengandung suatu makna yang sangat mendalam. Kenapa tidak waqada ilahuk, tetapi waqada rabbuk? sebab untuk mengingatkan manusia bahwa kamu sudah tidak ada pilihan lain. Yang menetapkan ini adalah Rob kamu. Karena kamu diciptakan olehnya, diberikan rezeki, dianugerahkan berbagai macam kenikmatan. Dia yang telah menghidupkan kamu, dan dia pula kelak yang akan mematikan kamu, dan juga kelak akan membangkitkanmu setelah kematianmu untuk dimintai pertanggungjawaban. Sehingga mestinya kamu sadar bahwa kamu tidak memiliki pilihan lain selain taat. Oleh karena itu, ada orang yang berpendapat, wah, ketetapan ini atau pendapat seperti ini ekstrim. Masa sih Tuhan kalian saja yang benar? Kok maunya benar sendiri aja? Maunya menang sendiri? Egois kamu? Ekstrim kamu? Fanatik kamu? Sombong kamu? Padahal hakikatnya adalah sebaliknya. Orang yang berpendapat demikian adalah sombong. Dialah yang ekstrim. Dialah yang fanatik buta terhadap hawa nafsunya. Betapa tidak? Ini ketetapan dari penciptamu. Kok kamu berani-beraninya menantang? Padahal dia senantiasa memberikan rezeki kepadamu. Setiap hari kamu masih menghirup nafas yang dianugerahkan kepadamu gratis. Gak bayar. Maka tidak ada pilihan lain bagi manusia kecuali taat. Sebab yang menetapkan ini adalah siapa? Rabbmu. Iya. Ini makna yang terkandung di dalam waqada rabbuk. Kenapa tidak waqada ilahuk? Baik. Kata Allah, "Alla ta'budu illa iyyahu." Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Maksudnya adalah hendaklah kalian beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Yakni memurnikan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan datang perincian makna ayat ini dalam penjelasan berikutnya. Ya, pada penjelasan yang terakhir. Wa bil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ay waqada an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Maksudnya adalah, dan Allah telah menetapkan hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kama qada an ta'buduhu, sebagaimana ia menetapkan wajib bagi kalian untuk beribadah kepadanya, wala ta'budu ghairahu, dan tidak beribadah kepada selainnya. Iya. Kita masuk pada penjelasan berikutnya. Al-makna al-ijmali lil ayah. Penjelasan ayat secara global. Qala al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala alsuni rusulihi. Ayat yang mulia ini merupakan pengabaran bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan-lisan para rasulnya. An yu'bada wahdahu duna masiwah. Hendaklah Allah disembah yang satu saja, tidak dipersekutukan dengan selainnya. Wa an yuhsinal walad ila walidayhi ihsanan. Dan hendaklah seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya bil qawli wal fi'li, dengan perbuatan dan dengan perkataan dan ucapan. Wa la yusi'u ilayhima. Dan janganlah dia berbuat jelek kepada kedua orang tuanya. Li'annahuma alladani qama bitarbiyatihi. Sebab kedua orang tuanya lah yang telah memeliharanya fi hali sigharihi wa dha'fihi, ketika ia masih kecil dan masih lemah. Hatta qawiya washtadda, sampai kemudian dia menjadi kuat dan menjadi dewasa. Ini makna ayat secara global. Baik. Penjelasan berikutnya, munasabatul ayah lil bab, kecocokan ayat ini dengan bab, yaitu tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Anna tauhida huwa akadul huquq. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya tauhid adalah hak yang paling tinggi, hak yang paling wajib untuk ditunaikan. Wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling besar. Li'annallaha bada'a bihi fil ayah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengannya pada ayat ini. Walayabtadi'u illa bil aham fal aham, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memulai kecuali dengan sesuatu yang paling penting, kemudian yang paling penting berikutnya, sesuai urutannya, sesuai prioritasnya. Iya. Inilah sisi pendalilan ayat ini pada kitab Tauhid, pada penjelasan kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Perhatikan dalam ayat ini, Allah menyebutkan tentang dua hak. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak orang tua. Yang pertama harus kita perhatikan adalah hak Allah, baru kemudian hak orang tua. Padahal semua kita memahami bersama, orang tua memiliki hak yang sangat besar atas kita. Orang tua memiliki hak yang sangat besar atas kita. Itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Jangankan seorang muslim, jangankan seorang muslim, orang kafir pun tahu yang namanya orang tua mesti dimuliakan, mesti dihormati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-qulubu mayyalatun ila man ahsana ilaiha, hati itu selalu cenderung kepada yang berbuat baik kepadanya. Makanya dulu ulama ussalaf takut kalau sampai yang membantunya ketika dia membutuhkan bantuan adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang senang berbuat bid'ah. Kenapa? Takut hati cenderung kepada mereka sehingga melihat penyimpangan mereka malah tidak diingkari. Iya. Dikasih bantuan ini dan itu, akhirnya semua yang dilakukan oleh orang yang memberikan bantuan itu dicarikan pembenarnya, walaupun jelas-jelas sudah salah. Iya. Maka karena hati Allah ciptakan seperti itu, tentunya kita pun mencintai orang tua kita sebagai orang yang telah sangat berjasa kepada kita dan berbuat baik kepada kita. Mestinya Allah tabaraka wa ta'ala harus lebih kita cintai, karena kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita jauh melebihi kebaikan orang tua kita kepada kita. Oleh karena itu, pelajaran penting kenapa kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dalam solat kita, dalam surat Al-Fatihah wajib kita membacanya tidak kurang 17 kali dalam sehari, alhamdulillahi rabbil alamin, mestinya memunculkan dalam diri kita kecintaan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita mengucapkan hal tersebut untuk bersyukur dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Iya. Maka semua orang mengerti, orang tua pantas dihormati, pantas disayangi, pantas kita berbuat baik kepada mereka. Orang-orang kafir pun tahu. Orang-orang kafir begitu banyak yang menghormati orang tuanya, menyayangi mereka. Maka di sini pun terkandung makna betapa tingginya hak Allah. Kalau orang tua saja ternyata kedudukannya masih di bawah Allah, berarti dari sini kita pahami betapa agungnya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita mengerti betapa besarnya hak orang tua atas kita. Tapi kenyataannya Allah sebutkan hak orang tua di bawah haknya. Tidak bisa melebihi. Tidak bisa melebihi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, betapapun kita mencintai orang tua kita, betapapun kita mengasihi mereka, tetap saja kita harus lebih cinta kepada Allah. Betapapun kita taat kepada mereka, tidak mau menyakiti hati mereka, akan tetapi kalau mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, apalagi untuk menyekutukan Allah, maka tidak boleh bagi kita untuk taat kepada orang tua kita. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah hamil, selalu membawanya dalam keadaan lemah, bertambah lemah. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, dan menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli waliwalidai ilayyal masir, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah engkau dikembalikan. Kemudian setelah itu Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Perhatikan, Allah melarang kita taat kepada kedua orang tua kita apabila kedua orang tua kita memerintahkan untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mencakup seluruh kemaksiatan. Apabila orang tua melarang anaknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka tidak boleh untuk ditaati. Seorang wanita muslimah misalkan, dilarang orang tuanya menggunakan jilbab syar'i di depan laki-laki asing, laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya, maka larangan ini enggak boleh ditaati. Sama, meskipun suaminya, kalau melarangnya menggunakan pakaian muslimah untuk menutup auratnya, maka tidak ada ketaatan kepada suaminya dalam maksiat kepada Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, orang tua begitu kita muliakan, fitrah kita sebagai manusia sangat memahami orang tua pantas ditinggikan kedudukannya. Namun kenyataannya hak orang tua, kedudukan orang tua masih di bawah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan betapa agungnya dan betapa tingginya hak Allah, dan betapa besar kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi pendalilannya, kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala melebihi kewajiban kita kepada makhluk siapapun juga. Allah sebutkan kewajiban ini yang pertama, kemudian setelah itu kewajiban terhadap makhluk, menunjukkan inilah kewajiban yang paling tinggi. Baik. Ma yustafadu minal ayah, bagian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Al-awwal anna tauhida huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat. Bahwasannya tauhid adalah kewajiban yang pertama Allah perintahkan. Wa huwa awwalul huquq alwajibah 'alal 'abdi. Dan dia adalah hak yang pertama yang wajib atas seorang hamba. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat ini, menunjukkan pentingnya tauhid. Dia adalah kewajiban yang pertama. Kewajiban pertama seorang hamba adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah hak yang paling tinggi yang harus ditunaikan. Artinya, sebelum kita berpikir untuk menunaikan hak-hak para hamba, termasuk orang tua kita, maka yang pertama harus kita realisasikan adalah menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan percuma saja kita menunaikan hak-hak makhluk, tetapi kita tidak menunaikan hak Allah yang paling tertinggi ini, yaitu mentauhidkannya. Percuma, gak ada manfaatnya. Semua amalan-amalan saleh tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya apabila kita menyia-nyiakan hak Allah, yaitu tauhid. Terhapus. Semua amalan saleh terhapus. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Perhatikan, ini dikatakan kepada nabi yang mulia, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para nabi sebelum beliau, kalau kalian menyekutukan Allah, terhapus seluruh amalan kebaikan kalian. Percuma dia suka senyum sama orang, percuma dia ramah kepada tetangga, percuma dia berakhlak baik kepada makhluk, kalau dia menyia-nyiakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka terhapuslah seluruh kebaikan-kebaikannya tersebut. Iya. Ini makna bahwasannya tauhid, hak Allah yang paling tertinggi dan kewajiban yang paling pertama, serta hak atas hamba-hamba untuk ditunaikan. Baik. As-sani, pelajaran yang kedua. Ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal isbat. Dalam ayat yang mulia ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu sebagaimana yang ada dalam atau terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Baik. Allah mengatakan alla ta'budu illa iyyahu. Ini sama dengan makna la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. Dalam kalimat la ilaha terdapat an-nafyu, penafikan. Sama dengan alla ta'budu, janganlah kalian beribadah. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Maksudnya adalah seorang hamba yang beriman kepada Allah, dia harus meyakini tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada satupun sesembahan yang hak kecuali Allah. Yaitu dalam kalimat setelahnya illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Ini sama dengan illallah. Di dalamnya terkandung al-isbat atau penetapan, yakni meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas disembah. Iya. Inilah keyakinan seorang mukmin. dia meyakini seluruh sesembahan selain Allah salah. Tidak ada yang benar, semuanya batil. Terserah, walaupun sudah disahkan oleh undang-undang bahwa agama yang diakui tidak hanya Islam. Agama yang lain juga diakui. Maka seorang mukmin tetap meyakini itu salah. Itu aturan yang tidak benar. Itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan tauhid kecuali Islam. Sama. Seorang yang membenarkan sesembahan selain Allah dan membenarkan agama selain Islam, itu maknanya sama. Oleh karenanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Maka tidak mungkin ada seorang muslim yang membenarkan semua agama atau membenarkan agama lain selain Islam. Karena ketika itu, kalau dia memiliki keyakinan seperti itu, kafirlah dia. Tidak mungkin ada seorang yang beriman kepada Allah kemudian membolehkan atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah, walaupun dia sendiri tidak pernah sujud kepada selain Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, gak pernah masuk gereja, gak pernah masuk kuil-kuil, wira, apa namanya, viara, ya, pura, gak pernah. Dia cuma tahu tempat ibadah itu satu yang pernah dia masuki, masjid. Tetapi dalam keyakinannya, boleh-boleh saja kalau siapa yang mau, silakan saja, terserah dia, benar-benar saja, sah-sah saja. Maka dia pun kafir seperti orang yang beribadah kepada selain Allah tersebut. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya ya. Man lam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafar. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh dalam Nawaqidul Islam, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Perhatikan, siapa yang tidak menganggap kafir orang yang menyembah selain Allah atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka, mereka kafir apa beriman ya? Atau malah membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka, enggak ada bedanya. Sebab dia belum mengamalkan tauhid. Kalau dia mengamalkan tauhid, dia harus yakin mereka itu salah, mereka itu kafir, mereka menyekutukan Allah, sesembahan yang mereka sembah itu batil. Itulah yang namanya mukmin. Kemudian dia menetapkan, dia meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang hak. Yang menyembah Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman. Iya. Oleh karena itu kata Syekh selanjutnya, fiha dalilun. Pada ayat ini terdapat dalil, ala anna tauhida la yakumu illa ala nafi wal isbat. Bahwasanya tauhid tidak akan mungkin tegak kecuali di atas dua pondasi, yaitu dua pondasi, yaitu an-nafyu wal isbat, penafikan dan penetapan. Penafikan, menganggap salah sesembahan selain Allah, dan penetapan, meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Ini dua pondasi. Kalau hilang salah satunya, maka tidak tegak tauhid dalam diri seseorang. Baik. Sehingga orang yang menafikan saja maka dia bukan muslim. Sebaliknya, dia menetapkan saja tanpa menafikan, dia juga musyrik. Kata Syekh, menafikan di sini adalah nafiyil ibadah amma siwallah, menafikan ibadah dari selain Allah. Wa isbatiha lillah, dan menetapkannya hanya bagi Allah, kama sabak, sebagaimana yang telah lewat. Iya. Jadi ini juga bermakna, walaupun seorang meyakini hanya Allah satu-satunya yang pantas disembah, tapi ternyata dalam perbuatannya dia masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia juga belum mengamalkan tauhid. Iya. Jadi harus terpenuhi dua unsur. Yang pertama, dia yakin Allah satu-satunya yang berhak disembah, sesembahan kepada selain Allah salah. Yang kedua, dia amalkan dalam kehidupannya seluruh bentuk peribadahan hanya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Sama saja kalau dia meyakini Allah satu-satunya yang pantas diibadahi, ternyata dia masih berdoa kepada selain Allah, berarti dia masih beribadah kepada selainnya. Allah satu-satunya pantas diibadahi, namun dia masih menyembeli kepada selain Allah, maka dia belumlah mengamalkan tauhid. Iya. As-salis, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, azamatu haqqil walidain haitsu atafa haqqahuma ala haqqih wa jaa fil martabati tsaniyah. Agungnya hak kedua orang tua, yakni ketika Allah menggandengkan hak keduanya atas haknya. Allah sebutkan secara bersamaan, dan Allah sebutkan pada tingkatan yang kedua setelah hak Allah. Setelah hak Allah bukan hak tetangga atau kerabat atau paman atau bibi, bukan, tetapi hak orang tua, menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua. Iya, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ketika Allah menyebutkan tentang dosa-dosa besar, yang pertama adalah al-isyraku billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Lagi-lagi disebutkan pada tingkatan yang kedua setelah yang pertama tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah senantiasa berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga dalam lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apabila sampai pada umur tua, ini peringatan khusus, apabila sampai pada umur tua salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya dan mereka ada di sisimu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya uff. Uff di sini, kata para ulama, ini adalah kalimat bentakan yang paling ringan, apalagi yang lebih jelek daripada itu. Sehingga pada lanjutan ayat Allah mengatakan wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Wa khfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan hendaklah kamu merendahkan dirimu kepada mereka berdua. Jangan menyombongkan diri, jangan sok pintar, jangan merasa sudah lebih kaya, lebih terhormat, sehingga merasa diri lebih hebat daripada orang tuanya. Dan itu karena kasih sayang kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan Allah perintahkan kepada kita untuk selalu mendoakan orang tua kita, wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara aku di waktu kecil. Iya. Demikian pula dalam ayat surat Luqman yang kita sebutkan tadi, betapa agungnya hak orang tua, sehingga walaupun orang tua itu sudah kafir sekalipun, bahkan memaksa kita untuk melakukan kekafiran, maka Allah katakan fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Apakah itu bermakna kita boleh membentak mereka, boleh menyakiti hati mereka? Tidak. Karena setelah itu Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Perhatikan, ini orang tua yang sudah jelas-jelas kafir. Bukan hanya kafir, memaksa anaknya untuk kafir juga seperti mereka. Kata Allah, dan tetap pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Luar biasa agungnya hak kedua orang tua. Tetapi kita ingatkan kembali, tidak akan melebihi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, ketika dia masuk Islam, padahal dia adalah orang yang sangat dicintai oleh ibunya, demikian pula beliau sangat mencintai ibunya. Tatkala dia masuk Islam, ibunya marah. Ibunya enggak mau masuk Islam. Iya. Dan memaksa anaknya untuk kembali murtad. Bagaimana bentuk pemaksaannya? Ibunya mogok makan, ya. Mengancam anaknya mogok makan. Tentunya anaknya akan kasihan. Bukan hanya itu. Kalau sampai ibunya mati gara-gara mogok makan terhadap anaknya, tentunya si anak akan malu. Si anak akan malu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair? Beliau mengatakan, wahai ibuku, andaikan engkau memiliki banyak nyawa, kemudian satu persatu keluar di hadapanku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Menunjukkan apa? Tetap saja hak orang tua tidak akan melebihi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sini Allah ingatkan betapa agungnya hak orang tua, meskipun mereka kafir, memaksamu untuk kafir. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah engkau pergauli keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Apalagi kalau bapak ibu muslim, kalau ibumu seorang muslimah, maka lebih pantas untuk kita berbakti kepada mereka, untuk kita menjaga ucapan kita kepada mereka. Dan sesungguhnya bakti seorang anak yang paling penting kepada kedua orang tuanya adalah menjadi sebab hidayah bagi mereka. Oleh karena itu perlu kesabaran menghadapi kejahilan orang tua yang belum mengerti tentang agama. Jangan mentang-mentang kamu sudah lebih mengerti sunnah, lalu berani merendahkan orang tua, menjelek-jelekan mereka, merasa lebih pintar dari mereka. Jangan. Jangan kasar. Tetapi hendaklah didakwahi, disampaikan dengan penuh lemah lembut, dengan mengambil hati mereka, berbakti kepada mereka, supaya mereka mendapatkan hidayah. Jangan malah membuat mereka lari dari hidayah. Iya. Bakti anak yang paling besar kepada orang tuanya adalah menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ar-Rabi, pelajaran yang keempat, atau sebelumnya ada sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita tentang agungnya hak orang tua. Diriwayatkan Al-Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengucapkan amin ketika beliau naik mimbar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Maka diantaranya yang beliau sebutkan, bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ragima amfum ri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu aljannah. Celaka seseorang, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya, tetapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Qala amin, fakultu amin. Maka Jibril mengatakan amin, maka aku pun mengatakan amin. Subhanallah, orang yang durhaka pada kedua orang tuanya didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti terkabul. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Iya. Pelajaran yang keempat, wujubul ihsan ilal walidain bi jami'i anwa'il ihsan. Li'annahu lam yakhussa naw'un min duna naw'in. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan seluruh bentuk perbuatan baik. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah tidak memberikan satu pengkhususan jenis perbuatan baik tanpa yang lainnya. Perhatikan, dalam ayat ini Allah mengabarkan wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dalam bentuk nakira ihsanan. Dan Allah tidak memberikan pengkhususan. Allah sebutkan dalam bentuk umum dan tidak diberikan pengkhususan. Allah tidak mengatakan berilah makan kepada kedua orang tuamu, berilah kendaraan, belikan mobil kalau mereka butuh, berilah tempat tinggal untuk kedua orang tuamu. Allah tidak mengatakan demikian. Tetapi Allah katakan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, artinya mencakup seluruh perbuatan baik itu. Mencakup seluruh perbuatan baik itu. Dan mencakup seluruh yang mereka butuhkan, kalau kita mampu, wajib bagi kita untuk membantu mereka. Bahkan, kita mesti lebih mendahulukan mereka, kedua orang tua kita, dibanding diri kita, dan bahkan dibanding anak dan istri kita. Ini kalau laki-laki. Kalau anak, laki-laki. Dia harus lebih memuliakan orang tuanya, lebih mendahulukan kebutuhan-kebutuhan orang tuanya dibanding anak istrinya. Sebab anak laki-laki tidak akan pernah bergeser. Hak yang paling besar yang harus dia tunaikan adalah hak kedua orang tuanya. Adapun seorang istri, seorang wanita, kalau dia sudah menikah, maka berpindah. Tadinya hak orang tuanya yang paling besar, sekarang hak suaminya. Tapi ingat, bagi para suami, kewajibannya juga semakin besar. Kalau dulu orang tuanya, orang tua istrinya, memiliki kewajiban yang besar terhadap anak perempuannya, sekarang berpindah kepada suaminya. Jadi jangan cuma mau enaknya saja. Iya. Memiliki hak yang besar terhadap istri, tapi ingat juga memiliki kewajiban yang besar terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para istri memiliki hak yang besarnya seperti kewajiban mereka, harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf. Makanya Allah memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Iya. Jadi ini pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Semua bentuk kebaikan dan semua yang dibutuhkan oleh orang tua kita, wajib kita berikan kepada mereka. Yang kelima, yang terakhir, tahrimu uquqil walidain, pengharaman durhaka pada kedua orang tua. Ini jelas, kalau diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, maka sebaliknya diharamkan untuk durhaka pada kedua orang tua. Sebagaimana juga dalam hadis yang disebutkan pada catatan kaki, dosa terbesar adalah syirik kepada Allah, kemudian durhaka pada kedua orang tua, maka itu hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Iya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan ayat yang ketiga pada kitab Tauhid. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apakah berbuat baik kepada orang tua sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Isra 23 termasuk juga berbuat baik kepada orang tua suami? Bagaimana sikap seorang menantu yang sesuai syar'i dalam menghadapi orang tua suami yang selalu membencinya, walaupun sang menantu telah berbuat dan selalu berbuat kebaikan untuk mertuanya tersebut? Baik. Yang pertama, di dalam ayat tersebut memang yang dimaksudkan adalah orang tua kita sendiri. Tetapi berbuat baik kepada orang tua suami masuk di dalam kategori berbakti kepada suami. Ya, bahkan bisa jadi lebih tinggi. Sebab dia termasuk berbakti kepada suami. Karena tidak akan mungkin ada suami yang tidak marah kalau istrinya tidak berlaku baik kepada orang tuanya. Iya. Membuat suami marah berarti tidak berbakti kepada suaminya. Dosanya sangat besar sekali sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Iya. Sama seorang istri berbuat baik kepada mertuanya, kepada orang tua istrinya, termasuk dalam bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik dengan istrinya. Kalau dia berlaku tidak baik kepada orang tua istrinya, sama artinya dia tidak berlaku baik kepada istrinya, menyakiti hati istrinya. Iya. Adapun menghadapi orang tua suami yang selalu membenci istrinya, maka dihadapi dengan kesabaran, dihadapi dengan penuh kesabaran, sebagaimana dia juga sabar menghadapi perlakuan jelek suaminya kepadanya. Iya. Dan perlakuan jelek suami itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, tidak menunaikan haknya. Yang kedua, tidak menunaikan hak Allah. Kalau yang pertama, maka dia sabar, itu lebih baik. Dia bersabar. Termasuk menghadapi orang tua suaminya, ya bersabar. Demikian pula dia berdoa kepada Allah. Hati itu kan di tangan Allah. Mudahnya bagi Allah membolak-balik hati manusia. Doakan kepada Allah agar merubah hatinya dari benci menjadi cinta. Kemudian dia pun berusaha menampakkan kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada orang tua suaminya, sehingga mereka yang tadinya benci menjadi sayang. Dan ini salah satu metode yang sangat bagus yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wama yulaqaha illa alladziina sabaru, wama yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Apa kata Allah? Balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Perhatikan, Allah perintahkan balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Ini metode untuk menghadapi kejelekan manusia. Sebab hakikatnya tabiat manusia itu baik, sehingga kalau kita balas dengan kebaikan, maka dia diingatkan. Seakan-akan dia diingatkan, kamu itu sebetulnya baik loh, gak pantas kamu berlaku jelek. Kalau setan gak bisa ya, kita dia berbuat jelek kepada kita terus kita sogok dia, percuma ya. Mau kita sogok berapa miliar sekalipun percuma. Iya. Kalau manusia beda. Dia berbuat jelek kepada kita, kita kasih sedekah. Iya. Kita kasih sedekah, kita kasih hadiah-hadiah. Kita berakhlak baik kepadanya, kita bantu urusan-urusannya. Maka kata Allah, tiba-tiba orang yang antara dirimu dengannya terdapat permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, menjadi sahabat yang paling setia. Dan Allah mengingatkan setelahnya, dan tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali orang-orang yang sabar. Jadi sekali lagi, kesabaran perlu, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Iya. Ini caranya. Wallahualam. Tentunya juga berusaha menasihati. Dan menasihati itu gak mesti disampaikan dengan secara lisan kita secara langsung. Mungkin kita berikan hadiah sebuah buku, atau kita ajak ke majelis ilmu, atau kita buatkan pengajian di rumah, undang orang tua kita. Iya, seperti itu. Wallahualam. Ustaz, bagaimana dengan kompleks perumahan yang banyak patungnya? sementara kami tidak punya hak untuk menghancurkannya. Ya. Pertama lapor kepada orang yang berhak gitu. Ya. Siapa yang berhak? Pemerintah. Iya. Lapor. Lakukan lobby-lobby. Iya. Kepada pemerintah. Baik. Yang kedua, diusahakan jangan sampai masuk rumah kita. Kalau di luar rumah kita ya sebetulnya bukan urusan kita. Jangan sampai masuk ke dalam rumah kita. Kalau masuk ke dalam rumah kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la tadkhulul malaikah baitan fihi surah wala kalbun. Baitan fihi surah wa kalbun. Malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya terdapat surah. Surah itu bisa bermakna patung, bisa bermakna gambar-gambar bernyawa. Dan tidak ada bedanya digambar dengan tangan atau dengan alat. Ya, tidak ada bedanya. Sama dengan ayat ini, Allah tidak memberikan pengkhususan satu bentuk kebaikan, demikian pula larangan menggambar, Allah tidak berikan pengkhususan, yang dilarang adalah dengan tangan. Allah tidak pernah mengatakan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan, aku larang kalian dari gambar-gambar bernyawa yang digambar dengan tangan. Enggak pernah. Atau aku larang kalian gambar yang dipahat atau yang dibuat dengan alat. Iya, enggak pernah. Kalau begitu semua bentuk mencakup. Tidak ada yang boleh memberikan pengkhususan terhadap apa yang tidak diberikan pengkhususan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Maka dikeluarkan kalau ada dari rumah kita. Baik. Jadi malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat padanya gambar-gambar bernyawa atau patung-patung bernyawa. Yang bernyawa itu adalah seperti manusia dan hewan. Iya. Kalau malaikat enggak masuk rumah tersebut, siapa yang masuk ke situ? Syaitan. Ya, syaitan yang berpesta pora di situ. Dan malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat. Malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jauhlah penghuni rumah itu dari rahmat Allah Tabaraka wa taala. Baik. Karena ketidakpahamannya orang tua, karena ketidakpahamannya orang tua terhadap ajaran agama, sehingga yang diajarkan kepada kami agama Islam kejawen. Pertanyaan, amal ibadah apa ini? Ini dokter yang bertanya ya. Amal ibadah bisa yang kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami untuk bisa mengurangi atau bahkan menghapus dosa kami dan orang tua kami. Iya. Pertama, taubat. Taubat menghapuskan kesalahan-kesalahan. At-ta'ib minadzambi kaman la dzamba lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bertaubat dari satu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Dengan memenuhi syarat-syarat taubatnya. Ya. Yang kedua, memperbanyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Semakin banyak kebaikan, terhapus kesalahan-kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan segeralah berbuat baik. Ketika engkau berbuat kejelekan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Dan kebaikan yang paling utama yang dapat menghapuskan seluruh kejelekan adalah tauhid. Adalah benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun orang tua yang sudah meninggal, ya ditambah dengan didoakan. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ini selama mereka mati di atas tauhid, di atas Islam. Artinya kita masih meyakini mereka walau bagaimanapun masih muslim, bukan kafir. Maka masih ada peluang untuk didoakan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Mau dijelaskan kembali tentang perbedaan qada syar'i, qada kauni, dan qadar apabila disebutkan bersama atau terpisah. Baik. Ini mestinya ana yang nanya ini. Udah pernah dijelasin. Perbedaan qada syar'i dan qada kauni. Pertama, qada syar'i tidak mesti terjadi, bisa terjadi, bisa tidak. Sedangkan qada kauni mesti terjadi. Contohnya, Allah memerintahkan, Allah menetapkan manusia hendaklah beribadah kepadanya, tetapi kenyataannya tidak terjadi. Sebagiannya tidak menyembahnya, bahkan sebagian besarnya. Ini namanya qada syar'i. Allah menetapkan seluruh manusia mati, itu qada kauni, mesti terjadi semuanya, tidak ada yang bisa menolaknya. Perbedaan yang lain, qada syar'i dicintai oleh Allah, sedangkan qada kauni bisa dicintai, bisa tidak. Bisa dicintai, bisa tidak. Perbedaan yang lain, qada syar'i pada diri kaum mukminin, sedangkan qada kauni mencakup seluruh makhluk, yang mukmin maupun yang kafir. Iya. Contoh lain antara persatuan dan perpecahan. Persatuan adalah qada syar'i. Perpecahan adalah qada kauni. Allah telah menetapkan perpecahan mesti terjadi. Perpecahan mesti terjadi. Tetapi Allah juga menetapkan harus bersatu. Allah tetapkan perpecahan mesti terjadi, kok Allah tetapkan juga harus bersatu? Kalau orang enggak mengerti antara perbedaan qada syar'i dan qada kauni, mungkin dia mengatakan ini kok bertentangan. Padahal perpecahan adalah qada kauni, sedangkan persatuan adalah qada syar'i. Iya. Terus apa perbedaan qada dan qadar? Kalau qadar adalah ketetapan Allah yang telah Allah tuliskan sejak dulu. Sedangkan qada adalah ketetapan Allah yang Allah realisasikan, yang sudah terjadi. Ini kalau disebutkan secara bersama. Kalau disebutkan qada saja atau takdir saja, cakup dua makna itu. Ketetapan Allah yang Allah tuliskan dan ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan terjadi. Yani yang sudah terjadi. Demikian wallahu a'lam. Insyaallah taala akan datang penjelasan lebih detail tentang takdir. Ada babnya tersendiri. Di dalam kitab Tauhid ada babnya ya. Iya, sabar. Apa ciri-ciri Syiah dan Sufi? Syiah dan Sufi memiliki banyak kesamaan. Ada juga perbedaannya. Di antara persamaan mereka adalah mengimani bahwa imam-imam Syiah dan wali-wali Sufi mengetahui perkara gaib, dapat menimpakan mudarat dan memberikan kemanfaatan, dapat mengabulkan doa-doa mereka, mendengarkan doa-doa mereka, sehingga mereka pun berdoa kepada wali-wali mereka. Apakah berdoa langsung ataukah menjadikannya sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, dan ini adalah kekufuran, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini diantara kesamaannya. Adapun ciri khusus Syiah, banyak kesesatan mereka. Di antaranya mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan mengkafirkan para sahabat. Dan mereka menuduh para sahabat telah menzalimi ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dusta. Mereka juga meyakini Al-Qur'an telah dirubah-rubah oleh para sahabat. Sama orang sufi juga meyakini Al-Qur'an ada 40 juz katanya. 10 juz enggak tahu ada di mana. 10 juz ada di badan kita katanya. Kalau begitu manusia begitu banyak masing-masing bawa 10 juz. Jadi berapa juz itu? Dan ini keyakinan kufur. Pengingkaran terhadap firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir. Az-zikir mencakup Al-Qur'an was sunnah, dan kamilah yang menjaganya. Orang-orang Syiah meyakini Al-Qur'an sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Tuduhan dusta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Iya. Ini keyakinan kufur. Bahkan na'udzubillah, orang-orang Syiah begitu jeleknya lisan-lisan mereka sampai berani menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang tidak suci. Ya, enggak tega kita menyebutkan tuduhan mereka. Na'udzubillah. Padahal Allah telah mensucikan beliau di dalam Al-Qur'anul Karim dari tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Jadi gembar-gembor mereka mencintai ahlul bait, ternyata enggak seluruh ahlul bait juga. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mereka benci. Sangat mereka benci. Iya. Dan hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menikam ahlul bait, bukan orang-orang yang mencintai ahlul bait. Iya. Dan mereka meyakini imam-imam mereka maksum, terjaga dari kesalahan, enggak mungkin salah. Sama dengan sufi meyakini wali-wali mereka itu juga maksum, enggak mungkin salah. Wali-wali mereka enggak mungkin salah. Adapun yang kita lihat dia melakukan kesalahan, itu katanya hanya kacamata kita. Kacamata kita baru di tingkatan syariat, dia sudah tingkatan hakikat. Dan inilah salah satu kekufuran mereka. Membagi agama kepada syariat dan hakikat. Ini kekufuran ya. Bukan sekedar bid'ah biasa, tapi bid'ah kufriyah. Bid'ah yang merupakan kekufuran. Kata mereka, kalau seorang melakukan amalan-amalan tertentu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani enggak pernah ngajarin itu, yang diajarkan oleh tarekat-tarekat mereka, maka dia akan mencapai maqam hakikah, meninggalkan maqam syariat. Kalau sudah maqam hakikat, dia enggak perlu lagi syariat, enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, enggak perlu zakat. Dia mau berhubungan dengan istri orang, waliyadzubillah, itu bukan dosa. Dosa menurut pandangan kita katanya, karena kita baru syariat. Karena pandangan hakikat, dia mau membersihkan rahim istri orang katanya, supaya rahimnya jadi bersih gitu. Na'udzubillah, permainan syaitan. Ya. Taib. Ini kekufuran ya. Bid'ah yang merupakan kekufuran. Pengingkaran terhadap Al-Quran, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Allah perintahkan, wahai Nabi, katakan kepada manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang bisa lepas dari pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja beribadah, beliau salat sampai dua kaki beliau pecah-pecah. Kok ini mengatakan sudah tidak perlu lagi salat, sudah tidak perlu lagi dengan syariat. Iya. Dan masih banyak ya, enggak ada habisnya. Kalau berbicara tentang bid'ah Syiah dan Sufiyah, ini adalah dua kelompok yang paling banyak bid'ahnya dalam Islam dan paling merasa benar. Inilah yang diingatkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Kok bisa? Karena orang yang berbuat maksiat umumnya sadar bahwa dirinya sudah salah, sehingga harapan bertobat lebih besar. Tapi orang yang berbuat bid'ah, kapan dia bertobat? Kalau dia menganggap dirinya benar. Ya, bahkan mereka menganggap merekalah pemegang kunci surga. Kalau tidak masuk ke dalam golongannya, maka tidak akan masuk surga. Iya. Dan masih banyak lagi, masih banyak, sangat banyak ciri-ciri Syiah dan Sufi. Taib. Bagaimana jika jalan-jalan ke Borobudur? Apakah juga termasuk mengkafirkan? Termasuk kekafiran maksudnya ya. Mengkafirkan itu artinya mengkafirkan orang lain. Iya. Kalau dia menyetujui penyembahan kepada selain Allah yang dilakukan di Borobudur itu adalah kekafiran. Adalah kekafiran. Tapi kalau dia datang ke sana cuma sekedar jalan-jalan, maka ini tercela, tidak pantas seorang muslim mencari hiburan di tempat-tempat yang di situ Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan. Iya, dan juga bisa membawa kepada kemudaratan yang lain. Mungkin orang akan menyangka kita setuju dengan kesyirikan tersebut. Iya, maka tidak sepatutnya. Kecuali ke sana mau berdakwah enggak apa-apa. Datang ke sana kemudian nasihati orang-orang yang menyembah kepada selain Allah di sana. Iya. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Di satu daerah percaya bahwa jika pulang ke kampungnya lalu orang tersebut tidak mendatangi kuburan nenek moyangnya, maka orang tersebut akan kesambet yang ditandai dengan sakit kepala tiada hentinya. Sakit kepala tersebut akan hilang jika orang tersebut mendatangi sesepuh di kampungnya itu. Dan oleh sesepuh itu, orang yang kesambet akan diobati dengan mencabut rambut saudara-saudara, bisa anaknya, adiknya, atau kakaknya. Setelah rambut saudaranya dicabuti sampai berbunyi, lalu ujung rambutnya dibakar. Setelah rambut dibakar, sesepuh itu mengatakan kalau orang yang kesambet itu telah ditegur oleh kakeknya karena tidak mendatangi kuburannya. Dan orang yang kesambet itu pun seketika langsung hilang rasa sakit kepalanya. Bagaimana menyikapi hal ini jika terjadi pada keluarga kita yang mempercayai hal ini? Apa ini termasuk syirik? Baik. Salam ahlan wa sahlan. Baik. Ini termasuk permainan syaitan. Dan bagaimana mereka menyesatkan manusia dengan bekerja sama dengan para dukun. Iya. Hakikatnya apa yang terjadi pada orang tersebut berupa penyakit karena tidak mendatangi kuburan nenek moyang adalah gangguan syaitan, adalah permainan syaitan. Dan syaitan memberikan bantuan kepada dukun ini. Dan jadi hakikatnya orang tua ya, siapa? Sesepuh kampung itu adalah dukun. Itulah yang dimaksud dengan dukun. Dia sudah bekerja sama dengan syaitan ini. Kalau nanti diberikan pengobatan ini dan itu, maka setan itu akan pergi, tidak lagi mengganggu si sakit ini. Ini yang terjadi. Inilah yang terjadi. Di situ mengandung kesyirikan. Pertama, kalau seorang merasa takut, merasa takut kepada nenek moyangnya yang sudah mati, itu adalah rasa takut yang syirik. Itu al-khauf, al-khafi, rasa takut yang tersembunyi. Dia adalah khauful ibadah, khauf yang merupakan ibadah, takut yang seharusnya hanya kepada Allah. Takut dalam jenis seperti ini, ini adalah takut yang syirik. Iya. Demikian pula ketika dia mengharap kesembuhan kepada dukun atau kepada syaitan, kepada nenek moyangnya, itu juga pengharapan yang syirik. Kemudian kalau dia datang di kuburan-kuburan itu untuk memohon di situ kepada penghuni kubur, maka dia juga telah terjatuh pada syirik yang lain. Demikian pula datangnya dia kepada dukun untuk meminta pengobatan, juga itu adalah syirik. Dan dia mempercayai ucapan-ucapan gaib, ucapan-ucapan tentang perkara gaib yang dikatakan oleh dukun ini, itu juga syirik. Jadi subhanallah, banyak sekali bentuk kesyirikannya. Banyak sekali bentuk kesyirikannya. Iya. Maka tidak diragukan lagi, ini semuanya adalah perbuatan syirik dan ini semuanya permainan syaitan. Hendaklah seorang itu bertawakal. Kalau mau ziarah, enggak perlu dia khususkan ketika dia baru datang. Dan itu pengkhususan yang bid'ah, itu ziarah yang bid'ah. Memberikan pengkhususan hari tertentu atau saat-saat tertentu dalam berziarah, itu adalah bid'ah. Maka syaitan bertujuan dia terjatuh pada bid'ah, kemudian kepada kesyirikan. Iya. Kalau dia melakukannya, minimal dia sudah melakukan bid'ah. Kalau dia memiliki rasa takut, kalau tidak berziarah, dia sudah terjatuh pada kesyirikan. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Iya. Dan dia bekerja sama dengan para dukun. Maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah, berdoa kepadanya supaya dia tidak ditimpa penyakit. Tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kalaupun dia ditimpa suatu penyakit karena hal itu, maka gak perlu dia datang kepada sesepuh kampung karena dia dukun. Tetapi hendaklah dia meruqyah dirinya sendiri. Hendaklah dia meruqyah dirinya sendiri, berdoa kepada Allah dan tawakal kepadanya. InsyaAllah ta'ala penyakit itu akan hilang. Bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga atau orang di kampung? Ya jelaskan dengan ilmu. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Kalau kita sudah mengerti ilmunya, betapa mudahnya kita menjelaskan. Jelaskan makna tauhid, hakikat penghambaan, dan bahaya kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Bentuk-bentuk kesyirikan. Jelaskan semuanya, apa yang kita pelajari. Itu yang paling penting. Iya. Jadi, maka di sini menunjukkan kepada kita pentingnya kita menuntut ilmu. Taib. Bagaimana dengan kewajiban anak angkat? Apakah mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung? Status anak angkat ini diasuh mulai umur 2 hari. Tentunya beda antara kewajiban anak angkat dan anak kandung. Iya. Tetapi tentu saja orang yang sudah diberikan kebaikan oleh orang lain, dia punya kewajiban untuk membalas budi, membalas kebaikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah seorang itu bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi, dia pun memiliki kewajiban untuk berbakti dalam rangka berterima kasih. Namun perlu saya ingatkan ya, mengangkat anak itu ada aturan-aturannya. Yaitu, selamanya anak itu bukan mahram. Kecuali, misalkan kalau dia disusui oleh ibu susunya. Selama dia bukan mahram, maka tidak boleh kemudian kalau dia sudah dewasa, dia bebas bergaul dengan ibu angkatnya atau saudara-saudara angkat perempuannya, enggak boleh. Harus diperlakukan seperti non-mahram. Demikian pula tidak boleh dirubah namanya, dinasabkan kepada keluarga yang mengangkatnya, enggak boleh. Tetap dia harus dari kecil, dia harus sudah sadar. Dia tahu dia bukan anak orang tua angkatnya. Nasabnya harus dibedakan. Tetap kepada nasab bapaknya. Iya. Enggak boleh dinasabkan kepada keluarga yang mengangkatnya sebagai anak. Ini diantara yang harus diperhatikan. Apakah doa anak angkat tersebut sama dengan doa anak kandung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak tahu dalilnya. Tidak ada dalil yang menyamakannya, wallahu a'lam. Namun doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya termasuk doa yang mustajab, doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Iya, terutama kalau saudaranya tidak mengetahui dia didoakan. Iya. Baik, sekarang ini makam pun dibangun layaknya hotel atau tempat wisata. Sedangkan riya adalah kesyirikan yang paling kecil. Pertanyaan, apakah hal tersebut bisa menuju ke arah pada kesyirikan? Iya. Membangun kuburan-kuburan adalah termasuk sebesar-besarnya sarana kepada kesyirikan. Termasuk sebesar-besar sarana kepada kesyirikan. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Janganlah engkau biarkan ada gambar bernyawa atau ada patung-patung kecuali engkau hancurkan, dan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Karena memang kuburan-kuburan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ketika dia sudah dibangun. Inilah kesyirikan kaum jahiliyah. Al-Lat, ya, Latta, Uzza, Manat, itu kan berhala-berhala terkenal Quraisy. Al-Lat itu adalah kuburan orang yang soleh. Al-Lat adalah orang soleh di kalangan kaum musyrikin ketika itu. Dia orang baik, suka kerjaannya, suka menumbuk gandum, dibikin roti untuk disedekahkan kepada jamaah haji atau kepada orang-orang yang datang ke Baitullah. Ketika dia mati, mereka bangun kuburannya. Pada akhirnya dia dipersekutukan. Dan sampai hari ini kita masih menyaksikan Allah dipersekutukan dengan para wali yang sudah meninggal dunia karena kuburannya dibangun begitu megahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun. Sehingga dalam Islam tidak boleh membangun kuburan, membeton kuburan, tidak boleh. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tinggi kuburan itu hanyalah setinggi sisa tanah. Iya. Hanyalah setinggi tanah yang digunakan untuk menimbunnya. Kan dia pasti lebih tinggi daripada tanah di samping kiri kanannya. Iya. Hanya itulah, enggak boleh ditambah-tambahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyujassasal qabr wa ayyubna alaih. Melarang disemen atau dikapur kuburan itu dan dibangun di atasnya. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Apalagi kalau dijadikan tempat ibadah, maka lebih dilarang lagi. Beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Dan kalau sudah dibangun seperti itu, lebih mudah lagi untuk dijadikan tempat ibadah. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbar wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah tempat ibadah. Silakan beribadah di situ. Kecuali apa? Pekuburan dan WC. Pekuburan dan WC. Iya. Jadi hal itu tidak dibenarkan, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan bisa juga dalam kategori riya itu tadi, mempertontonkan amalan. Iya. Padahal amalannya bukan amal soleh juga. Iya. Baik. Berkaitan dengan gambar bernyawa dan patung-patung tadi, bagaimana kalau rumah orang tua misal ada gambar dan patung, padahal sudah diingatkan dan beliau sendiri sudah tahu dalilnya, apakah imbasnya bisa ke lantai atas di mana kami masih tinggal dengan ortu di lantai atas, sudah bersih dari gambar-gambar bernyawa dan patung? Ya, mudah-mudahan nggak keimbas sampai ke atas. Yang penting kita sudah ingatkan dengan hikmah, dengan baik, kemudian setelah itu sabar dan tetap berlaku baik kepada kedua orang tua dan mendoakan. Ya. Mudah-mudahan dihukumi terpisah rumah bawah dan rumah atas. Wallahu alam. Taib, sebagai hamba atau makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah hal yang pasti kita berada atau terikat dengan rububiyah. Seharusnya kita dapat memurnikan ibadah atau hidup mati semata-mata hanya untuk Allah. Namun pada pelaksanaannya saya kerap terjatuh dalam maksiat kepada Allah dan selalu berusaha kembali pada ketaatan kepada Allah dengan pertolongannya. Bagaimana agar tetap dan bisa terus meningkatkan kesadaran diri, membawa diri ke arah penghambaan kepada Allah dengan lebih baik setelah memohon pertolongan kepadanya? Baik. Yang pertama sekali, setelah tentunya kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya, adalah dengan menuntut ilmu. dengan terus-menerus menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kunci kebaikan. Dan menuntut ilmu dapat memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Semakin seseorang memiliki ilmu tentang Allah, maka makin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menghalangi dia dari perbuatan maksiat dan mendorongnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka menuntut ilmu. Menuntut ilmu terus-menerus, semakin banyak jadwal kita dalam menuntut ilmu, maka insyaallah taala kita akan semakin jauh dari hal-hal yang tercelah. Iya. Yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang saleh. Jauhi teman-teman yang bisa mengantarkan kepada maksiat, apalagi yang senang dengan maksiat tersebut. Tapi bergaul dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang saleh, senantiasa bersama mereka, meminta nasihat mereka, dan tidak berteman dengan orang-orang, tidak berteman akrab terutama dengan orang-orang yang bisa mengajak kita kepada perbuatan maksiat atau mempengaruhi kita. Ya, ini kaidah yang sangat penting dalam taubat. Meninggalkan teman-teman yang jelek, lingkungan pergaulan yang buruk, agar tidak terpengaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yakhalil." Seseorang itu tergantung sahabat dekatnya. Bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, akhlaknya, tergantung sahabat dekatnya. Maka lihat siapa yang akan engkau jadikan sebagai sahabat dekatmu. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah al-mujahadah. Berjuang sekuat tenaga. Berusaha semampu mungkin. Jangan terlalu lemah. Jangan lembek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah engkau dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Maka dalam meraih hal-hal yang bermanfaat, baik untuk agama kita maupun dunia kita, semangat. Bersemangat. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Iya. Ini diantara hal-hal yang insyaallah ta'ala akan membantu kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula dengan ilmu akan memunculkan muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini tidak boleh lepas. Demikian pula mengingat kematian. Mengingat pertanggungjawaban. Mengingat dahsyatnya azab kubur. Dahsyatnya hari kiamat. Sebagaimana kita ingat juga nikmat-nikmat yang Allah siapkan untuk kita. Ini diantara hal-hal yang insyaallah ta'ala akan membantu kita untuk selalu taat kepadanya. Dan yang paling terpenting, ketika kita terjatuh dalam kesalahan, segera bertobat. Jangan terus-menerus terjerumus ke dalamnya. Jangan mau terus-menerus diperalat oleh syaitan. Karena memang yang namanya kita masih manusia, masih ada, tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Tetapi seorang hamba yang baik, ketika dia berbuat salah, segera dia bertobat, dia tidak terus-menerus